Mitra Bisnis Asosiasi Pemilik Lapangan Golf Indonesia dan 9 perusahaan pengelola lapangan golf mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pasal dalam Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah yang mengatakan golf adalah sebuah hiburan sehingga dikenakan pajak tambahan oleh pemerintah daerah. Padahal golf adalah olahraga yang sudah diakui secara nasional. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan konsultan pajak Edwan Ko. Pak Edwan, apa komentar Anda? Kalau pajak atas distribusi daerah lokasi tempat, itu kan wewenangnya Pemda ya, atau pemerintah kotanya itu gimana perlakuannya ya, pajak hiburan kan kelompoknya. Tapi kalau dari nilai, dari segi pajak, itu pengutipan pajak hiburan itu bukan artinya itu pajak tidak langsung, dalam arti bukan pajak yang diurus yang ke kas negara, itu ke pemerintah daerah itu Pak. Kita harus jelas dulu Pak. Jadi kalau jelasnya, kalau kita ngomong kembali lagi, pundi-pundi yang dari daerah itu yang dia harus isi penuh, ya mungkin dia ada tambahan pajak itu. Mengenai uji materi ke MK itu sah-sah aja, supaya tidak ada kena pajak hiburan kan gitu kan. Tapi pengertian hiburan itu apakah olahraga golf itu termasuk pajak hiburan, kategorinya nggak jelas. Definisinya kan nggak jelas. Kalau mengenai konotasi antara pengertian hiburannya itu harus diperjelas dulu Pak. Yang dia kategorikan golfnya itu hiburan itu apanya yang saya masih belum nangkap gitu dari pemerintah daerah. Saya rasa kalau Jakarta sih harus boleh aja kalau pengusaha itu mau uji materi ke MK itu ya pengertian pajak hiburannya itu harus didefinisikan lebih terinci itu. Baru bisa tidak ada pengenaan tarif berganda. Kan ini kan istilahnya pajak berganda. Jadinya satu sisi dia sebagai pengelola, satu sisi kan jadinya tempat pengelolanya jadi tempat hiburan kan, diasosiasikan ke Pemda kan, dari Pemda kan. Menyalahi aturan atau tidak itu pemerintah daerah yang bisa memutusin itu. Makanya yang di Indonesia ini ya tumpang tindihnya peraturan itu yang nggak jelas gitu Pak. Yang saya tahu di mana, di negara mana, di luar negeri saya rasa tidak ada itu. Golf itu masuk ke pajak hiburan gitu, kelompoknya gitu. Pengelola golfnya itu kan sudah dikenain pajak atas usaha dia gitu. Kan dia udah bayar pajak Pak, penyelenggaranya. Yang dia kenakan hiburan itu apanya gitu. Tapi kita harus lebih terinci, apakah pertandingan waktu pertandingan golfnya itu yang dikenakan pajak hiburan karena di sana ada unsur hadiahnya kan. Kalau itu boleh gitu Pak. Konteksnya harus jelas, pada saat pertandingannya itu ada penjualan karcis, itu wajib Pak. Kalau atas pengelola bisnisnya dianggap jadi pajak hiburan itu salah. Tapi kalau tontonannya Pak ya, yang ada dia kutip, yang istilahnya HTM-nya, harga tiket masuknya dia ada kutip, nah itu wajib Pak. Demikian Edwan Ko, saya Giri Sadewa.